الله فمن كان إذا حدث كذب maka barang siapa yang apabila dia berbicara dia berdusta. Dusta di sini yashmalul haditha anillah, mencakup pembicaraan berdusta atas nama Allah. Wal haditha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan pembicaraan dusta tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi man kadzaba alaihi muta'ammitan falyatabawa maq'adahu minan nar. Yang barang siapa yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan mengambil tempat duduknya dari neraka. Sebagaimana hadis yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam balasannya adalah neraka. Qala Allah taala wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadzib. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang membuat mengadakan atas nama Allah kedustaan, mengadakan kedustaan atas nama Allah. Artinya orang yang berdusta atas nama Allah, membuat kedustaan, kebohongan atas nama Allah, dia adalah orang yang paling zalim. Dia adalah orang yang paling zalim. Qala ويشمل الحديث عما يخبر به من الوقائع الكليه والجزئيه. Dan dusta di samping mencakup dusta atas nama Allah, mencakup dusta atas nama Rasulullah, maka dusta mencakup pula al-hadith, pembicaraan, omongan, amma yukhbiru bihi, dari perkara-perkara yang dia beritakan, perkara-perkara yang dia kabarkan, minal waqa'i al-kuliyah, dari kejadian-kejadian, dari kenyataan-kenyataan al-kuliyah atau al-juz'iyah yang menyeluruh, atau secara parsial atau individu atau bagian-bagian. Beliau rahimahullah menjelaskan bahwa dusta di sini cakupannya adalah luas. Berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulullah, dan juga berdusta ketika berbicara, menceritakan, memberitakan tentang satu kejadian. Baik dusta tersebut secara menyeluruh, seluruhnya dusta, atau juz'iyah atau sebagiannya. Berita, memberitakan satu berita, satu kabar yang seluruhnya dusta, memang tidak ada kenyataannya. Atau sebagiannya, mungkin ditambah atau dikurangi. Kejadiannya seperti ini, kemudian diberitakan dengan tambahan-tambahan, atau dikurangi, sehingga menyebabkan pemahaman, persepsi orang ini salah menerima berita tersebut. Faman kana hadza sya'nu, maka barang siapa yang sya'nah, keadaannya, kedudukannya adalah seperti ini, yaitu apa? Berdusta. Apakah berdusta atas nama Allah, atau berdusta atas nama Rasulullah, atau berdusta ketika bercerita, memberitakan, menyampaikan berita. Faqad syaraka al-munafiqina fi akhassi sifatihim. Barang siapa yang seperti itu sifatnya, berdusta, maka sungguh dia telah berserikat, patungan, berkomplot dengan siapa? Al-munafikin, dengan orang-orang munafik. Dalam perkara apa? Fi akhassi sifatihim, pada kekhususan sifat orang-orang munafik. Sifat orang munafik yang paling khusus, sifat yang paling khusus apa? Dusta. Yang dusta adalah asasun nifaq, wal nifaq asasun syarab. Dusta itu pangkal dan dasar kemunafikan. Yang kemunafikan itu adalah pangkal dari kejelekan. Maka dusta adalah pangkal dari kejelekan. Dusta adalah sumber dari kerusakan dan kebinasaan. Wahia al-kadibul ladhi qala fihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan dia itu adalah sifat yang paling khusus yang dimiliki oleh orang-orang munafik adalah dusta. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang dusta. Tunawil kadib. Kata Rasulullah apa? Iyakum wal kadiba. Fa innal kadiba yad'u ilal fujur. Wa innal fujura yad'u ilan nar. Tinggalkan oleh kalian al kadib. Tinggalkan oleh kalian apa? Dusta, bohong. Kenapa? Fa'inal kadiba yad'u ilal fujur. Karena dusta itu akan mengantarkan, akan menyeru, mengantarkan kepada kefajiran, kecurangan. Dusta akan mengantarkan, menyeret, menjerumuskan kepada apa? Kefajiran atau kecurangan. Wa innal fujura yad'u ilan nar. Dan kefajiran, kecurangan itu akan mengajak, menyeru, mengantarkan dan menjerumuskan ke dalam neraka. Dalam hadis adalah yahdi, menunjukkan, mengantarkan, menjerumuskan ke dalam neraka. Kecurangan, kefajiran akan menyeret pelakunya ke dalam neraka, menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Wala yazal rajul yakdhibu wa yatakharra al-kadhib. Dan yazal, terus menerus, ar-rajul yakdhibu, seseorang itu berdusta, terus menerus apa? Berdusta. Wa yatakharra al-kadhib, dan memang berupaya, berusaha untuk apa? Dusta. Bukan sekedar apa? Terjatuh atau tersalah, bukan. Memang ia takharrok, berupaya, berusaha untuk apa? Bohong. Hatta yuktaba indallahi kadzdzaban. Hingga apa? Ditulis, dicatat di sisi Allah sebagai apa? Kadzaban, sebagai pendusta. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritakan bahwasanya dusta itu mengantarkan apa? Kepada kefajiran. Dan kefajiran mengantarkan ke neraka. Berarti dusta mengantarkan ke neraka. Dusta menjerumuskan ke dalam neraka. Ya. Dalam semua kedustaan, apakah dusta atas nama Allah, dusta atas nama Rasulullah, atau dusta ketika berbicara. Dan dari sini juga apa? Kita ketahui betapa jeleknya orang yang berdusta, berbicara bohong dalam rangka hiburan atau membuat orang lain apa? Tertawa, guyonan, Yang Rasulullah mengatakan apa? Wailun liman yakdibu liyadhakan nas, ukama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wailun lahum wa wailun lahum, celaka orang yang membuat manusia tertawa dengan apa? Dusta, bohong. Ngomong bohong supaya orang itu apa? Tertawa. Di sini apa? Termasuk peringatan untuk tidak menjadi namanya apa? Pelawak. Gitu. Kan pelawak itu begitu, bikin orang supaya tertawa walaupun yang diomongkan apa? Dusta. Dan memang seperti itu, dusta yang disampaikan, dusta yang diucapkan. Nah, bahkan ada yang laki-laki berdandan wanita. Berapa banyak yang seperti itu. Dan itu adalah dusta yang diancam oleh Rasulullah dengan kecelakaan. Wailul lahum wa wailul lahum, celaka mereka dan celaka mereka. Orang yang apa? Membuat manusia tertawa dengan kedustaan. Di sini peringatan bagi kita untuk apa? Menjauhi dusta dalam semua perkara. Dalam semua apa? Perkara. Baik dusta dalam berbicara ataupun dusta dalam beramal, berbuat. Lahir dan batin apa? Berbeda. Ini termasuk apa? Dusta. Qala rahimahullah, wa man kana idza uqtumina ala al-amwali wal huquqi wal asrari khana wa lam yakum bi amanatihi fa aina imanuhu. Dan barang siapa yang apabila diberi amanah atas harta, dititipi uang, atau dititipi mobil, atau hak, dititipi hak agar disampaikan kepada yang berhak menerima, wal asrar, atau dititipi rahasia, ini jangan diceritakan kepada orang lain ya. Jangan disampaikan kepada orang lain. Ini rahasia. Dikasih amanah seperti itu, kemudian khanah, mengkhianatinya. Dititipi harta, dipakai untuk dirinya sendiri. Dan ini kita harus hati-hati. Apa? Karena kita dititipi harta. Oleh siapa? Kalau oleh Allah semuanya. Maksud saya di sini kita sebagai pengelola. Iya toh? Dititipi harta. Siapa yang menitipi? Para wali ya. Demikian juga umat. Apa? Oh ini tolong untuk ini. Oh ini untuk ini. Yang namanya infak ataupun sedekah. Itu kan amanah. Itu apa? Itu amanah. Kita harus apa? Menunaikannya. Jangan sampai mengkhianatinya. Lebih-lebih yang mengurusi anak yatim atau yang semisalnya memiliki amanah yang besar. Amanah yang besar, kita harus berupaya menunaikan amanah-amanah tersebut. Walam yakum bi amanatihi, dan dia tidak menunaikan amanah tersebut, dititipi harta tidak diberikan atau tidak dijaga dengan baik ya, tidak dijaga dengan baik. Dititipi mobil sembrono, diparkir di lapangan bukan tempat parkir, atau diparkir di pinggir jalan tapi bukan di pinggirnya, masih agak di tengahnya sehingga terserempet atau yang seterusnya dan lain sebagainya. Tidak menunaikan apa? Amanah. Fa aina imanhu? Maka di mana imannya? Siapa orang yang tidak menunaikan amanah? Di mana imannya? Wa aina haqiqatu islami? Dan di mana hakikat keislamannya? Ini tentang amanah. Wa kadzalika man yanqusu al-uhud allati bainahu wa bainallah. Dan demikian juga orang yang melanggar perjanjian antara dia dengan Allah. Perjanjiannya apa kita dengan Allah? Perjanjian kita apa dengan Allah? Pernah janji enggak dulu? Janji enggak Mas Parti? Pernah berjanji dengan Allah enggak? Mengadakan perjanjian dengan Allah enggak? Bukankah Allah mengatakan ketika anak Adam masih berada di perut ibunya, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Kata Allah, bukankah aku ini sesembahan kalian? Janin yang ada dalam perut ibu menjawab apa? Bala syahidna. Tentu kami menyaksikan. Ini perjanjian. Perjanjian seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bersaksi dan berjanji bahwa Allah adalah sesembahan kita. Sudah menunaikan atau belum? Apakah melanggar perjanjian tersebut atau menunaikannya, memenuhinya? Wal uhud allati bainahu wa bainal khalq, dan perjanjian antara dia dengan makhluk. Perjanjian dengan tetangga tidak boleh saling mengganggu. Perjanjian dengan saudara tidak boleh saling mendolimi. Kalau bagi-bagi warisan yang adil. Perjanjian dengan pemimpin. Perjanjian dengan seterusnya. Termasuk apa? Perjanjian. Orang yang membatalkan perjanjian-perjanjian tersebut, fahuwa mausufun bisifatin khabithatin min sifatil munafiqin. Maka dia disifati dengan sifat yang khabith, sifat yang jelek. Sifat yang apa? Jeleknya bukan sekedar jelek, sudah jelek berbau lagi. Namanya apa? Khabith itu kan jelek dan berbau, busuk. Sudah jelek dan berbau yang tidak enak. Dia disifati dengan sifat yang apa? Jelek, sifat yang busuk. Dari sifatnya siapa? Orang-orang munafik. Itu orang yang membatalkan perjanjian. Maka hati-hati dengan perjanjian kita, baik terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap orang tua, terhadap anak, istri, suami, dan seterusnya. Termasuk dengan orang-orang kafir. Termasuk dengan apa? Orang-orang kafir kalau mengadakan perjanjian damai, tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling mendzalimi, maka harus dipenuhi, bukan melanggarnya. Wakadzalika man la yatawarra'u an amwalil khalqi wa huquqihim. Demikian juga orang yang tidak wara', tidak menjaga harta makhluk, harta orang lain, tidak menjaga hak-hak orang lain, wa yaghtanimu furasaha, dan dia menanti, mengambil kesempatan. Kalau ada kesempatan apa? Harta orang lain amblas. Nunggu apa namanya? Cari-cari kesempatan. Demikian juga apa? Hak orang lain. Kalau ada kesempatan, sikat. Ini tidak warok, tidak menjaga diri. wa yukhasimu fiha bil batil, dan dia apa? Cekcok dalam perkara harta dan hak orang lain tersebut dengan cara yang batil. Untuk apa? Liyuthbita batilan, untuk menetapkan kebatilan, membenarkan suatu yang batil. Au yadfa'a haqqan, atau menolak kebenaran. Ini sebenarnya bukan haknya, tapi dia apa? Dia berupaya, berusaha agar hak, yang suatu yang bukan haknya itu dia ambil, bisa dia ambil. Atau yang hak orang lain, yang hak orang lain tidak diberikan dengan berbagai macam alasan atau dengan berbagai macam apa? Tuduhan. Fahadi as-sifatu la takadu tajtami'u fi syakhsin, maka sifat-sifat ini hampir-hampir tidak terdapat, tidak terkumpul di dalam diri seseorang. Wa ma'ahu minal iman, dan bersama dia apa? Keimanan. Sifat-sifat ini tidak terkumpul pada seseorang yang dia memiliki apa? Iman. Ma yujzi'u aw yakfi, dengan iman yang apa? Mencukupi atau yang membolehkan atau yang mencukupi. Dengan iman yang sedikit atau iman yang penuh. Fa innaha tunatil imana asyaddal munafaq, maka sungguhnya dia, dia siapa ini? Sifat-sifat orang munafik tadi, dusta, kemudian apa? Khianat, melanggar, mengingkari perjanjian, kemudian curang, itu menafikan keimanan. Itu apa? Menafikan keimanan. Secara khusus curang. Secara khusus apa? Curang. Itu menafikan keimanan. Bukan sekedar sedikit, tapi asyaddal munafaq, dengan sekeras-kerasnya penafian. Jadi menafikannya, menghilangkan imannya, bukan sekedar kecil, bukan sedikit, tapi apa? Sangat keras dan besar. Ini sifat apa? Orang-orang munafik, atau sifat kemunafikan. Secara khusus adalah curang. Secara khusus adalah curang. Orang yang mukmin, dia tidak akan curang. Sebagaimana yang dalam hadis sebelumnya, apa? Rasulullah mengatakan apa dalam hadis sebelumnya? Al-mu'minu, al-mu'minu apa? Bes? Jadi sebelumnya al-mu'minu, man aminahun nas ala ala amwalihim wa dimaihim. Al-mu'min, orang yang beriman adalah apa? Yang manusia itu aman dari dia. Atas apanya? Harta dan kehormat dan darah-darahnya. Jadi seorang mukmin itu tidak pernah mengganggu, tidak pernah mendolimi, tidak pernah berbuat curang kepada orang lain. Itu mukmin. Artinya kalau orang itu curang, kalau orang itu mendolimi, berarti dia bahasa kasarnya apa? Bukan seorang mukmin. Itu bahasa kasarnya, kebalikannya. Mahum mukhalafahnya. Maka seorang mukmin adalah orang yang orang lain itu aman. Hartanya aman, kehormatannya tidak pernah diganggu, darahnya juga tidak pernah ditumpahkan. Itu seorang mukmin. Maka beliau mengatakan di sini apa? Bahwa sifat curang secara khusus dan sifat-sifat kemunafikan yang lain menafikan, meniadakan keimanan dengan apa? Peniadaan yang sangat keras, artinya mengikis dan menghabiskan iman. Jadi imannya semakin apa? Terkikis, kemudian habis. Wallahu a'lam bishawab. Nasallallahu salam rabbi. Dari yang kita baca, kita mengetahui betapa ngerinya sifat apa? An-nifaq. Betapa ngerinya sifat an-nifaq yang kita harus berupaya dan berusaha menjauhi sifat-sifat tersebut. Subhanallah, hamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.